Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih pada Al-Hawadith Fis Sanatul Khamisah, beberapa peristiwa pada tahun kelima Hijriah. Kita masih membahas Ghazwatul Ahzab, pertempuran Ahzab, atau yang dikenal dengan nama Ghazwatul Khandaq. Kita telah membaca sebagian keterangan dari penulis rahimahullahu taala sampai pada keterangan beliau, ada sebagian dari barisan kaum muslimin yang meminta izin untuk mundur, tidak mengikuti pertempuran, yaitu Bani Harithah. Sebagian dari mereka istazanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti pertempuran, dan mereka beralasan inna buyutana aurah, bahwasanya rumah-rumah kami sedang kosong. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, wa qama al-musyrikuna muhasirina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Orang-orang musyrikin mereka berdiam di tempat, memblokir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama satu bulan penuh. Walam yakun bainahum qitalun li ajlil khandaq. Tidak ada pertempuran sengit yang terjadi karena adanya parit yang menghalangi. Jadi karena sistemnya ini lain daripada yang lain. Bayangan orang-orang musyrikin ketika berangkat dari Mekah dengan membawa personil pasukan yang sangat banyak. Bayangan mereka sesuai dengan rencana berjalan dengan lancar, bisa langsung menyelesaikan urusan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata mereka dikagetkan dengan strategi yang tidak dikenal di kalangan bangsa Arab, yaitu parit. Otomatis mereka kebingungan, tidak bisa melewati parit itu. Bahkan kuda-kuda tempur mereka pun dibuat mati kutu, tidak bisa meloncati atau melewati parit tersebut. Akhirnya mereka hanya muter-muter sambil siaga, kemudian melihat celah, sampai sebulan penuh lamanya tidak ada pertempuran yang sengit yang terjadi. Rasulullah tetap berjaga, setiap ada dari pihak mereka yang hendak mencari celah untuk melewati parit, langsung dihujani dengan panah, mundur. Mencari tempat yang lain, enggak dapat. Sebulan penuh seperti itu keadaannya. Illa anna fawarisa min Quraisyin minhum Amr ibnu Abdiwud aqbalu nahwal khandaq. Ada sebagian dari pasukan berkuda orang-orang Quraisy, di antaranya Amr bin Abdiwud, mereka mendatangi tepi parit. Falamma waqafu alaihi qalu, ketika mereka berdiri di atas tepi parit itu, mereka berkata, inna hadhihi makidatun makanatil arabu ta'rifuha. Ini adalah siasat yang belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab. Thumma tayammamu makanan dayyiqan minhu. Kemudian mereka pun mencari tempat yang lebih sempit dari yang lainnya. Jadi dari parit itu mereka menyisir. Wah, ada tempat yang agak sempit. Ya, enggak begitu lebar seperti yang lain ukurannya. Nah, di situ mereka turun. Wajalat bihim khayluhum fis sabhah wada'u ilal biraz. Mereka pun berkeliling dengan kuda-kuda mereka di atas tanah yang lembab. Dan mereka menantang untuk duel satu lawan satu. Jadi ada medan yang lumayan ya di parit itu. Kemudian mereka menantang sebagian muslimin untuk turun duel. Fantadaba li amrin Ali ibnu Abi Talib. Maka Ali bin Abi Talib pun menjawab tantangan Amr bin Abdiwud. Beliau pun turun. Fabarazahu. Terjadi perkelahian duel antara dua orang ini. Faqatalahullah ala yaday Ali. Dan Allah Ta'ala membunuh Amr bin Abdiwud melalui perantara sahabat Ali bin Abi Talib. Wa kana min abtadil musyrikin. Dalam keadaan Amr ini termasuk dari jagoan orang-orang musyrikin. Wan hazama ashabu. Teman-temannya otomatis mundur teratur. Ya. Jadi pemimpinnya maju dulu. Nantang duel. Langsung diiyakan oleh sahabat Ali. Beliau pun turun tanpa banyak gerak dan tanpa basa-basi. Langsung ditebas oleh sahabat Ali. Mati di tempat. Ya, otomatis teman-temannya mikir. Akhirnya mereka mundur. Walamma talat hadhil hal ala al-muslimin. Arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusaliha Uyainah ibn Husnin wal Harith ibn Auf ra'isai Ghatafan ala thulusi thimaril Madinah wa yansarifa biqaumihima. Ketika keadaan semakin berlarut-larut, tidak ada kejelasan perang karena memang strategi yang digunakan ketika itu perdana asing di kalangan bangsa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan perjanjian damai dengan Uyainah bin Husn dan Harith bin Auf, dua tokoh pemimpin suku atau Bani Ghatafan. Diajak untuk berdamai dengan perjanjian, Rasulullah akan memberikan kepada mereka sepertiga dari hasil panen Madinah dengan syarat dua tokoh ini meninggalkan medan perang bersama dengan kaumnya. Ya, ini untuk mengurangi ya, untuk mengurangi jumlah personil musuh. Ya, setidaknya bisa sedikit mengedonkan mental mereka. Jadi diajak suluh sama beliau. Kamu berdua tak kasih jatah sepertiga hasil panen Madinah. Tapi dengan syarat, tinggalkan medan tempur, bawa orang-orangmu. Wajaratil mufawadatu ala dhalik. Terjadi musyawarah antar mereka. Apakah menyetujui permintaan Rasul ataukah tidak. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'dain. Rasulullah pun mengajak musyawarah dua saat. Jadi ini rencana beliau. Disampaikan kepada kaum muslimin. Gimana enaknya? Apakah saya menawarkan tawaran ini itu cocok atau bagaimana? Dua saat dipanggil. Faqala, maka beliau berdua mengatakan. In kanallahu amaraka fasam'an wa ta'ah. Kalau memang usulan darimu wahai Rasul adalah perintah dari Allah, maka kami siap, kami dengar dan kami taat. Kami tidak akan bantah. Silakan. Wa in kana syai'an tuhib an tasna'uhu sana'nahu. Dan kalau seandainya engkau memiliki rencana itu murni dari dirimu sebagai bentuk siasat, kami ikut, tak masalah. Wa in kana syai'an tasna'uhu lana fala. Tapi kalau engkau memiliki rencana ini murni karena kasihan sama kami, maka jangan. Jangan dilakukan perjanjian damai itu. Laqad kunna nahnu wa haula'il qaum 'ala syirki wa ibadati al-awthan. Kami dengan mereka ini dulu sama-sama penyembah berhala. Wa hum la yatma'un ay ya'kulu minha samaratan illa qira'a aw bai'a. Dan mereka tidak menginginkan untuk memakan dari hasil panen kita. Kecuali hanya untuk jamuan atau untuk dijual kembali. Ya, ini percuma Rasul. Kalau memang engkau membuat rencana ini karena kasihan sama kita. Karena kalau kondisinya ini gak jelas. Khawatir kita nanti kepayahan. Maka jangan. Ya, percuma. Kita dulu sama mereka itu sama. Sama-sama penyembah berhala. Sama-sama di atas kesyirikan. Kemudian kami mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Kami tahu betul watak mereka. Kalau kita kasih mereka sepertiga dari hasil panen Madinah. Gak bakal dibuat makan. Tapi bakal dihambur-hamburkan sama mereka. Atau malah dijual sama mereka. Malah membuat mereka kuat nantinya. Afahina akramanallahu bil Islam. Wa azzana bik. Nu'tihim amwalana. Apakah ketika Allah memuliakan kami dengan Islam dan dengan dirimu, kemudian kami sudi memberikan harta kami untuk mereka? Wallah, la nu'tihim illa sayf. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang. Ya, mending tempur Rasul. Tidak usah sulh kalau memang pengennya untuk kami. Ya, kami siap dengan segala resiko. Dan kami memang sudah membaiat dirimu untuk ini. Jadi, tidak ada kata mundur. Dan tidak ada kata damai untuk mereka. Ya, percuma. Kita tahu siapa mereka. Mau dikasih sepertiga, bahkan dikasih lebih daripada itu sekalipun, mereka tidak bakal memanfaatkan untuk hal yang manfaat. Malah justru nanti dihambur-hamburkan, malah dijual. Percuma. Ya, sama aja. Mending kita perang. فَصَوَّبَ رَأْيَهُمَا Rasul pun akhirnya menerima pertimbangan dua saat ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, innama huwa syai'un asna'uhu lakum. Ya, memang rencana tadi sengaja saya buat, memang untuk kalian sebenarnya. Lamma ra'aitul Arab qad ramatkum an qausin wahidah. Karena saya melihat semua bangsa Arab melawan kalian dari satu anak panah. Yakni saya melihat kalian itu sudah dimusuhi oleh orang banyak. Karena ngikuti saya. Padahal kalian dulu orang terhormat. Suku-suku yang terhormat. Ya, orang-orang yang kuat. Tapi begitu kalian tunduk terhadap Islam. Memeluk Islam. Semua orang memusuhi kalian. Ya mungkin siapa tahu rencana saya ini. Bisa sedikit melegakan kalian, ya. Tapi ternyata kalian lebih memilih untuk berjuang, ya sudah. Memang itu yang kita inginkan. Tsumma innallaha 'azza wa jalla wa lahul hamd sana'a amran min 'indihi khadhala bihi al'adu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah membuat dan mengatur sebuah perkara yang dengan itu musuh-musuhnya pun menjadi lemah. Jadi dalam kondisi semacam itu, ya, sama-sama siaga. Ini betul-betul menegangkan ya ikhwah. Coba seandainya bayangkan saja ya kondisi mencekam seperti itu. Musuh sudah di depan mata, tapi nggak terjadi apa-apa. Dan semuanya siaga, setiap hari siaga. Kenapa? Khawatir terjadi yang namanya pengkhianatan. Atau terjadi yang namanya penyusupan. Atau serangan mendadak. Itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Pada medan tempur. Kondisinya pun payah. Ya. Kondisinya pun payah. Dalam waktu kurun 1 bulan. Ini Rasul bukan di rumah. Tapi di perbatasan. Keluar dari rumah menuju ke perbatasan Madinah. Orang-orang musyrik juga demikian. Keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Otomatis berbekalan setiap harinya. Terkuras. Ya, terkurangi. Kemudian kondisi mental, pikiran, semuanya itu sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Otomatis ketika hal-hal semacam ini, ya, itu berkepanjangan, itu sangat mempengaruhi keadaan baik sisi psikis, mental, dan lain sebagainya. Ya, otomatis Rasul akhirnya tanya cara. Ya, apa caranya biar sedikit meringankan. Ya, ternyata para sahabat tidak mau. Tidak usah Rasul. Kalau untuk kasihan sama kita, tidak usah. Kita berangkat bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Kemudian kita tahu siapa mereka. Kita dulu barengan mereka di atas kesyirikan. Masa ketika kita sudah mulia dengan Islam, ngasih mereka jatah. Tidak bisa. Perang saja sudah. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Sudah. Ya, ternyata pada kondisi yang pelik semacam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan jalan keluar. Fa min dalik, di antaranya, anna rajulan min Ghatafan yuqalu lahu Nu'aym ibn Mas'ud jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari suku Ghatafan namanya Nu'aym bin Mas'ud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, qad aslamtu, wahai Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Ya, tapi saya sembunyi-sembunyi. Umat saya, kaum saya belum tahu kalau saya masuk Islam. Ini kemudahan dari Allah. Rasul di awal pinginnya ngajak damai tokoh-tokoh mereka. Allah menggantikan lebih daripada itu, di antara tokoh mereka masuk ke dalam Islam dan tidak ada yang tahu. Jadi kesempatan. Famurunni bima syi'ta. Maka perintahkan aku dengan apa yang engkau mau, ya, mumpung, ya, saya dipandang mereka masih di atas kesyirikan, padahal saya sudah masuk Islam. Ayo kita bikin siasat untuk melemahkan mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama anta rajulun wahid, kamu mewakili kita semua. Fakhaddil anna mastata'ta, maka perbuat, ya, tipu dayamu semampu kamu untuk mewakili kita semua. Fa innal harba khad'atun, karena pertempuran penuh dengan tipu muslihat. Ya. Silakan. Mumpung ini kesempatan bagus. Kamu atur gimana caranya. Fa dhahaba ila Bani Quraidah. Maka Nu'aym pun dia menemui Bani Quraidah. Wa kana 'ashiran lahum. Nu'aym ini, ya, bisa dikatakan orang dekat Bani Quraidah. Fadakhala alaihim wa hum la ya'lamuna bi islamih. Nu'aym masuk ke dalam benteng mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahui keislaman beliau. Faqala, kemudian Nu'aym bin Mas'ud mengatakan, innakum qad harabtum Muhammada. Kalian sekarang ini sedang berhadapan dengan Muhammad. Wa inna Quraisyan in asabu fursatan intahazuha wa illan syamaru. Orang-orang Quraisy datang ke sini, mereka mencari kesempatan. Seandainya mereka mendapatkan kesempatan, mereka akan langsung menyerang tanpa konfirmasi kepada kalian. Kalau enggak dapat kesempatan, ya mereka bakal pulang ke kampung halaman mereka. Alu famal amal. Orang-orang Quraisy pun mulai bingung. Mereka nanya, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi Nu'aym ini ingin ngedonkan mentalnya Bani Quraidah. Inti-inti ini sudah melanggar perjanjian. Yang inti hadapi ini Muhammad. Bukan sembarang orang. Penguasa Madinah. Lah inti tinggalnya di mana? Di jantung kota Madinah. Mbok yo pinter dikit. Mikiro. Orang Quraisy yang kamu bilang bakal kerjasama sama mereka. Itu orang mana? Orang luar. Orang Mekah. Mereka datang ke sini tujuannya untuk nyerang siapa? Untuk nyerang Muhammad. Kalau mereka punya kesempatan, tidak bakal ngajak musyawarah kalian. Ngapain ngajak musyawarah kalian? Ya, mereka bakal langsung menggunakan kesempatan itu. Tapi kalau tidak dapat, ya pulang mereka ke Mekah. Nah, itu sekalian. Hah? Mau ngapain? Ditinggal sama mereka. Apa yang kalian lakukan? Bingung mereka. Iya juga yuk. Terus apa ini? Terus terlanjur. Sudah kita batalkan perjanjian kita. Sudah kita khianati ini perjanjian. Ya apa? Enaknya gimana? Qala, Nu'aym ngasih usulan. La tuqatilu ma'ahum hatta yu'tukum ruha'in. Caranya, kamu jangan membela mereka sampai mereka memberikan jaminan untuk kalian. Ya, cina itu. Inti wis semangat-semangat, pengin bantu mereka. Mereka juga ngiming-ngiming kalian, bahkan bantu kalian juga. Ternyata nanti kalau mereka kalah, pulang ke kampung halaman. Kecut, ya. Entek gue nang gini. Ya. Gini aja, wis enggak usah ngikuti mereka. Kalau mereka mau, ya, minta mereka jaminan. Ya. Kalau mereka pengin kalian membantu, harus ada jaminannya. Qalu qad asyarta bil ra'i. Ya benar. Ya wis, bagus ini usulan. Dalam kelengkapan kisahnya, ya. Wah, Nu'aym ini minta orang Quraidah ini, ya, bilang sama orang Quraisy, para apa namanya penggede-penggede mereka, kami tidak akan ngikuti kalian sampai kalian memberikan kepada kami jaminan berupa sebagian tokoh-tokoh kalian ikut kami ke dalam benteng. Ya. Kalau tidak mau, ya sudah. Kami tidak akan ikut perang untuk melawan Muhammad. Nah, si Bani Qurayzah ini mikir, ya benar juga ya. Ya wis lah, kita pakai usulannya. Tsumma mata ila Quraisy. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud mendatangi orang Quraisy. Faqala, kemudian beliau mengatakan, hal ta'lamuna wuddi lakum wa nushi? Apakah kalian tahu bagaimanakah kedudukan saya dan bagaimanakah perhatian saya kepada kalian? Qalu na'am. Ya, kami tahu. Kamu itu orang dekat kami, orang kepercayaan kami. Qala, Nu'aim mengatakan, innal yahud qad nadimu 'ala ma kana minhum. Ya, orang Quraisy. Orang Yahudi Quraidah di Madinah. Ternyata mereka menyesal untuk melanggar perjanjian dengan Muhammad. Wa innahum qad arsalu ila Muhammad annahum ya'khuduna minkum raha'in yadfa'unaha ilaihi thumma yumali'unahu 'alaikum. Dan kabarnya orang Quraidah telah mengirim pesan kepada Muhammad bahwasanya mereka menyesal dan mereka siap membantu Muhammad dengan cara mereka akan meminta jaminan dari kalian. Yang nanti jaminannya akan diserahkan kepada Muhammad. Ya, kemudian setelah itu, Quraidah tidak akan memihak kepada kalian. Fa'in sa'alukum, fala tu'tuhum. Kalau mereka minta jaminan itu kepada kalian, jangan dikasih. Kamu lagi diharapi sama mereka. Lagi dikibuli sama mereka saat ini. Ngono dah. Iya, macam-macam. Quraidah, Yahud, pendusta, kandap kabeh mereka ini. Hati-hati. Mereka itu diam-diam. Memang bilang mengkhianati Muhammad. Tapi juga mengkhianati kalian. Loh kok iso? Iya, mereka itu ngomong ke Muhammad. Kami menyesal mengkhianati perjanjian. Padahal kono omongan kayak gitu ya. Kami menyesal dengan pengkhianatan ini. Kami ingin memperbaiki keadaan. Gini saja, kami akan memihak kepadamu, wahai Muhammad. Kami akan menyerang mereka. Dengan cara kami akan minta jaminan dari mereka. Tokoh-tokoh mereka kita akan minta untuk masuk ke benteng. Nanti tokoh mereka kita tangkap, kita ringkus. Dan kita kasihkan ke kamu. Entah mau diapakan, disati, diapakan, terserah sudah. Ya, nanti kita akan memihak kepada Muhammad. Ya. Nah, hati-hati. Besok mereka bakal minta jaminan ke kalian. Jangan dikasih. Dibuli kamu. Miskin tokoh-tokohmu. Sembelih sama mereka. Wah, angel. Ya. Maka mereka pun mengiyakan. Ya, ya wis. Kalau gitu tak pegang omonganmu. Besok kita lihat mereka minta apa enggak. Tsumma dzahaba ila Ghatafan wa qala lahum misla dzalik. Kemudian Nu'aim mendatangi Ghatafan dan menyampaikan pesan yang sama seperti yang disampaikan kepada orang Quraisy. Falamma kanat lailatul sabt min Syawal, ba'dhu ila Yahud. Pada malam Sabtu dari bulan Syawal itu, orang-orang Quraisy pun mengirim beberapa pesan kepada orang Yahud. Inna lasna ma'akum di ardi muqam. Kami ini orang jauh. Bukan orang asli Madinah. Wa qad halakal qura wal khauf. Kuda-kuda kami sudah mulai melemah. Dan sepatu-sepatu perang kami sudah mulai lusuh. Faqdu bina ila Muhammad hatta nunajizah. Ayo bareng-bareng. Kita serang Muhammad hingga kita menumbangkan dia. Fa arsalu ilaihim. Orang Yahudi Quraidah mengirim pesan balik. Innal yawma yawmus sabt. Hari ini hari Sabtu, Mas. Wa qad alimtum ma asaba man qablana hina ahdathu fi. Kalian sudah tahu bagaimanakah nenek moyang kami nasibnya ketika mereka berani melanggar kehormatan hari Sabtu. Yo, mohon maaf, Sabtu ini libur, ya. Sabtu ini cuti, Sabtu ini waktunya kita ibadah. Nenek moyang kami berani ngelanggar hari Sabtu, wah dirubah sama Allah jadi kera dan babi, ya. Kita juga tidak mau lah. Ini besok ini Sabtu, tidak bisa. Kita tidak bisa ngikut sama kalian. Wa ma hada falanuqatil ma'akum hatta tab'atsu lana raha'in. Terlepas dari itu, kami tidak akan ikut dengan kalian sampai kalian mengirim kepada kami, ya, jaminan. Ya, cek enak ya dah. Kue wong ado, wong jauh, datang ke Madinah. Ini ono apa-apa kue balik ke Mekah. Lagi nih, biye, gak iso. Datangkan jaminan. Tokoh-tokohmu bawa masuk boyong ke benteng kami. Baru kami siap membela kalian. Falamma ja'atuhum rusuluhum qalu qad sadaqakum wallahi nu'aim. Ya. Ketika pesan dari orang Quraidah sampai kepada mereka, orang Quraisy pun komentar, demi Allah, benar ini Nu'aim. Ya, ternyata mereka minta jaminan sama kita. Tokoh-tokoh kita disuruh ke sana. Wah, angel lagi. Faba'atu ilaihim. Orang Quraisy pun akhirnya balas pesanan mereka. Inna wallah la naba'at ilaikum ahad. Demi Allah, kami tidak akan mengirim siapapun kepada kalian. Ya, cewek nae, nanti tokoh kita dibawa ke Muhammad, di apa-apakan di sana, uyo jangan. Ya, faqalat Quraidah. Quraidah ketika dapat pesan balasan itu pun komentar juga. Qad sadaqakumullah Nu'aim. Ternyata betul, kata Nu'aim. Mereka kurang ajar memang. Gak mau ngasih kita jaminan. Wah, wenae lah. Kita wis berani melanggar perjanjian. Kita tinggal di jantung kota Madinah. Nih mereka kalau mereka pulang. Kalau kita kalau tambah ketiban tangga. Repot urusan ini. Gak. Wah, gak sih tuh. Ya. Fatahu dalal fariqan. Akhirnya dua kubu ini pun menjadi bingung. Ya. Orang keras bingung, ya apa Quraidah ini? Wanean ya, awalnya semangat 4.5 kok sekarang semangat 4.5. Ya apa ini ya? Kemarin semangat mau apa bantu kita sampai melanggar perjanjian. Loh kok sekarang minta tokoh kita ikut sama mereka? Ya apa tuh? Wah gak beres sih Quraidah. Quraidah juga bilang begitu. Ya apa sih Quraidah ini? Juri ini kesini mau bantu kita. Ya akhirnya kita sudah mati-matian. Gak ngerti peran janjian. Misu-misu maki-maki itu utusannya Muhammad. Lula kok tiba-tiba mereka. Saya naik diwi. Nanti kalau udah kalah pulang. Ya apa kitanya? Wah gak beres ya. Akhirnya sama-sama melemah ya. Ini ya ikhwah. Yang namanya fitnah itu. Melemahkan memang. Ya. Ini pas. Tempatnya tepat. Jadi muslimin semakin kuat. Ya. Tapi kalau tempatnya enggak tepat, termasuk namimah, adu domba, ya itu berbahaya. Makanya kalau dosa adu domba itu besar, ya hukumannya pun besar. Kenapa? Ngerusak, ya ngerusak. Ngomong ke sini pakai berita hoax, ke sana pakai berita hoax, diadu ila akhirih, masya Allah, tambah enggak karu-karuan. Ini efeknya aja sampai kayak gini. Ya, orang Quraisy mulai tidak percaya dengan temannya sendiri, orang Quraidah. Orang Quraidah juga tidak percaya sama sekutunya sendiri, orang Quraisy. Kenapa? Ada satu pihak ya yang kemudian gembosi mereka. Ini digembosi. Ya. Tapi benar, jalurnya apa? Tepat. Maka yang terjadi bagus, kemenangan. Ya. Tapi ini sing apa namanya jadi pesannya ini, jadi tukang posnya setan ke sana ke sini ngadu domba, akhirnya pecah nanti. Warasallallahu ala al-musyrikina jundan min ar-rih. Nah, ketika kondisi bingung kayak gitu, Allah pun mengirim pasukan berupa angin. Angin puyuh atau angin puting beliung atau angin nopo, ya yang penting angin. Anginnya kenceng ya ikhwan. Apalagi suasana padang pasir, kalau sudah badai angin kayak gitu ya ikhwan, wah itu serem ya. Rumah harus ditutup semuanya itu harus berlindung. Kalau tidak gitu, wah, harus kena pasirnya, kena anginnya, suka karu-karuan. Antum bisa dibikin kayak risoles, ya, campur tepung antum. Faja'alat tuqawwidu khiyamahum. Angin ini pun menerpa kemah-kemah mereka. Wala tada'u lahum qidra illa kafa'adha, walau tunuba illa qala'adhu. Tidak ada satupun bejana, melainkan terbalik. Tidak ada satupun tali tenda melainkan terlepas. Ya. Wanginya kenceng banget, ya. Kemana arahnya? Ke kaum musyrikin. Yo, terbangin sampai gak karu-karuan kemahnya copot melambung kayak layang-layang, ya. Pecahnya banyak penumpuk kabeh panganan-panganan wis murat-marit gak karu-karuan. Sampai ketika itu Abu Sufyan peganan ontanya, ya. Kata Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah bin Yaman kan juga diutus sama Rasul untuk masuk ke kubunya mereka. Untuk gembosi mereka juga. Ya, lah itu pas ngelihat Abu Sufyan kena angin. Wah, apa pegangan ontanya limpung sana kemari gak karu-karuan. Ketika Abu Hudzaifah cerita ke Rasul. Rasul ketawa. Ya, sekian ya. Kapok murawan ya. Baik. Wajundan minal malaika yuzazziluna bihim. Wayulquna fi qulubihim ar-ra'b. pasukan dari malaikat juga membuat goncang keadaan mereka dan melemparkan pada hati mereka rasa takut. Waduh, kita datang ketemu parit, gak sempat terang, angin gak mendukung. Wah, gak karu-karuan, kemah mumbul kabeh, panganan numpuk kabeh. Waduh, kacau balau. Kama qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun farsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Wahai hamba-hamba yang beriman, ingatlah nikmat Allah untuk kalian. Ketika pasukan itu mendatangi tempat kalian, Allah kirim kepada mereka angin dan pasukan yang tidak terlihat, ya. Dimorat-marit sudah. Wa arsala Rasulullah SAW Hudzaifah ibn al-Yaman yatihi bi khabarihim. Rasulullah mengirim sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman untuk membawa berita tentang mereka, ya. Ini kisah tentang diutusnya Hudzaifah itu tanpa sengaja sebenarnya. Jadi Rasul itu di malam hari kilat, petir, hujan, ya. Rasul mengumpulkan para sahabat. Ayo, siapa yang mau pergi ke tempatnya musuh, bantu kita untuk gembosi mereka, tak jamin masuk surga. Gak ada yang berdiri. Ngomong lagi Rasul. Ayo, siapa yang bisa nolong kita masuk ke tempatnya musuh, tak jamin jadi temannya Nabi Ibrahim nanti di surga. Gak ada yang berdiri. Ya. Rasul kembali minta, ayo siapa yang berani ke sana ya untuk menggembosi musuh, tak jamin jadi teman saya di surga. Gak ada yang berdiri. Ya. Bukan karena takut, tapi bingung. Nah, ya apa caranya Rasul? Ya, mau ngomong apa kita ke sana nanti ini? Makanya gak ada yang ngomong. Abu Bakar ngasih usulah, Rasul, mending kau tunjuk saja siapa yang siap. Mereka enggak akan nolak. Ya. Oh, siap. Langsung ditunjuklah Hudzaifah bin Yaman. Karena memang beliau ini spesialis untuk menjaga rahasia dan mengumpulkan informasi. Ini informan ulung. Ya sudah, Hudzaifah, siap berangkat. Oh, siap Rasul. Saya bukannya takut mati Rasul. Tapi kalau saya diapa-apakan di sana, gak dapat informasi ya Allah. Tenang, kamu dapat jaminan. Kamu setuju, kamu dijamin. Gak bakal diapa-apakan, kamu berangkat selamat, pulang sehat walafiat. Oh, siap Rasul, berangkat. Berangkat beliau, ya. Sambil nyamar masuk, ya, ikut apa namanya, ngangkat-ngangkatin badan di api unggunnya mereka, sambil ngobrol-ngobrol, ya, wis pokoknya apa namanya membaur, ya, ini betul-betul informan tenanan ini di jantung musuh ya, iwa, ya, nek misalnya kok mata nih ketap ketip atau keringat bercucuran atau gemeter begini, ya, ketahuan nih musuh ya sudah jadi api unggun sekalian, ya. Nah ini beliaunya tenang sambil ngobrol kemudian ngasih apa ilah akhiri ketika ada komandonya bersiap atau bersiap ikut bersiap juga Hudzaifahnya ya. Nah, pagi harinya dikirim angin bus tak karu-karuan ya. Hudzaifah ngeliatin pasukannya musuh, wah murat marit, ada yang terbang kesana mental kesana, wah Busyifan pegangan untanya, wah murat marit, wah ketawa dia balik ke Rasul ngasih tahu, wah Busyifan murat marit Rasul megangi untanya, wah kayak bendera ya, gak karu-karuan ya. Rasul ketawa juga. Fa wajadahum ala hadhil hal. Maka sahabat Hudzaifah mendapati mereka dalam kondisi yang tadi disebutkan. Wa qad tahayya'u lirrahil, faraja'a ilaihi fa akhbarahu birahilihim. Akhirnya pasukan musuh pun bersiap untuk pulang dan sahabat Hudzaifah kembali kepada Rasul dan menyampaikan tentang persiapan mereka. Wis, api balik Rasul. Enggak jadi nyerang. Wis murat marit itu tempatnya mereka. Wis, alhamdulillah. Ya, Allah sudah mencukupkan dengan mengirim angin. Nah, tinggal Bani Quraidah sekarang. Ya, ini semula orang Quraisy. Wis dimurat marit sama angin, gak karu-karuan, ya khalas, pulang mereka. Wis, udah lanjut. Ya, sudah lihat parit bingung, kena angin bingung, lanjut. Wah, tsunami, repot, balik. Ya, balik mereka akhirnya. Ya, tanpa membawa hasil apapun. Wis modal keluar, biaya perang gak sedikit. Ya, panganan wis entek, ya, kuda-kudane tambah kurus kering gak karu-karuan, ya, ini pasukan juga podo lemes, udah gitu dimurat-marit sama angin, wis mulai ae pulang. Gak pakai ngomong, gak pakai pamit sama Bani Quraidah, wis karepmu emploken niku sama Muhammad, wis pergi mereka, ya. Lah, apa ini nasibnya Quraidah ini? Diapakan sama Rasul ini? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.